السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan Sirah Ibnu Hisham rahimahullahu taala, dan kita masih membaca perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang berada di Madinah. Dan sudah dibaca sebagiannya yang hampir globalnya berbicara antara muslimin bahwa mereka bersama-sama sebagai satu umat. Artinya kalau berperang dengan satu kaum, maka seluruhnya berperang dengan kaum tersebut. Kalau berdamai dengan satu kaum, maka seluruhnya berdamai dengan kaum tersebut. Artinya tidak boleh kemudian sebagian kaum muslimin justru berdamai dengan satu kaum yang sedang memerangi muslimin yang lainnya. Tidak boleh. Itu perjanjian tertulis, dan Rasulullah SAW yang menyuruhnya untuk tulis kalimat ini, bahwa kaum muslimin ummatun wahidah. Juga ditulis di sana bahwasanya kalau terjadi pembunuhan atau terjadinya penghilangan nyawa, maka kalau kaum muslimin membunuh kaum muslimin, maka qisas dengan sengaja. Tetapi kalau muslimin membunuh Yahudi, maka dia. Demikian pula ikhwan ibn a'azakumullah, kalau Yahudi membunuh muslimin, maka qisas. Sedangkan Yahudi dengan Yahudi lainnya, maka mereka bainahum, di antara mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga disebutkan dalam perjanjian yang sudah kita baca kemarin, bahwa mereka, apakah itu dari kalangan Yahudi atau dari kalangan muslimin, tidak boleh melakukan kezaliman. Kalau seseorang mendolimi orang lain, maka semuanya harus sepakat berpihak kepada yang terdolimi dan menghadapi orang yang berbuat dolim. Kemudian diatnya, karena diat itu besar, 100 ekor unta yang mungkin bisa 1 miliar lebih, bisa 2 miliar. Maka Nabi memberikan pula aturan di sini. Kalau dia tidak mampu maka sukunya bantu membantu untuk membayarkan diatnya. Kalau sukunya tidak mampu, maka suku yang lebih besar. Karena biasanya suku itu ketika banyak terpecah menjadi batan. Istilahnya batan pecahan dari suku yang besar. Maka semuanya ikut bantu membantu. Dan kalau tidak mampu, maka seluruh kaum muslimin, karena mereka satu umat, bantu membantu untuk membayarkan diat orang tersebut. Ikhwan ibn a'azakullah, yang berikutnya berkait dengan Yahudi. Disebutkan dalam perjanjian berikutnya, wa inna al-yahuda yunfiquna ma'al mu'minin madamu muharibin. Maka orang Yahudi bersama kaum muslimin sama-sama memberikan nafkah ketika diperangi. Di sini ikhwan ibn a'azakumullah sudah berbeda pembicaraannya tadi di antara muslimin satu umat. Sekarang semua penduduk Yathrib, penduduk Madinah, apakah muslimin ataupun Yahud, kalau diserang dari luar, sama-sama menjaga negerinya, Yahud maupun muslim, dan sama-sama mengeluarkan infaknya untuk berjaga-jaga dan melindungi negeri tersebut. Qala madamu muharabin wa inna Yahud bani Auf, dan sesungguhnya Yahudi suku bani Auf adalah ummatan ma'al mu'minin, satu umat bersama orang-orang beriman. Al-Yahud aw lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum, bagi Yahudi agama mereka, bagi muslimin agamanya sendiri. Lakum dinukum waliyadi, artinya walaupun bersama-sama menjaga negerinya, tetapi agama masing-masing. Ini bukti la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalian Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim, demikian pula wali-walinya, maka tentunya muslimin walinya muslimin, Yahudi walinya Yahud. Illa man zalama wa atima fa innahu la yutir illa nafsahu wa ahli baitihi, kecuali orang yang zalim dari kalangan mereka, maka sungguhnya dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya dan kerabatnya. Wa innal yahudi bani najjar, dan sesungguhnya Yahudi dari bani Najjar, mithla ma li yahudi bani Auf, sama seperti apa yang diwajibkan bagi Yahudi dari bani Auf. Di bani Najjar dan bani Auf sama. Tadi sebutkan bani Auf dulu, baru kemudian disebutkan suku-suku yang lainnya sama dengan bani Auf. Wa innal yahudi bani al-Harith mithla ma li yahudi bani Auf, demikian pula bani al-Harith dari kalangan Yahudi, sama hak dan kewajiban mereka seperti bani Auf. Wa innal yahudi bani Sa'idah mithla ma li yahudi bani Auf, juga sama seperti apa yang diwajibkan terhadap bani Auf. Wa innal yahuda bani Jusham mithla ma li yahudi bani Auf, demikian pula Yahudi bani Jusham, dia juga hak dan kewajibannya sama dengan bani Auf. Wa innal yahudi bani Aus, demikian pula Yahudi dari suku Aus seperti apa yang diwajibkan atas suku bani Auf. Wa innal yahudi bani Tha'labah mithla ma li yahudi bani Auf, demikian pula bani Tha'labah dari kalangan Yahudi, hak dan kewajiban mereka sama dengan suku bani Auf. Illa man zalama wa athima, kecuali yang zalim dan berdosa, fa innahu la yutir illa nafsah wa ahli baitihi, maka dia tidak membinasakan, tidak merugikan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya. Wa inna jafnah batnun min ta'labah ka anfusihim, demikian pula suku Jafnah, dan itu pecahan dari Ta'labah, maka mereka pun sama keadaan mereka seperti mereka. Wa inna li bani Syautinah mithla ma li yahudi bani Auf, dan juga hak dan kewajiban bani Syautinah sama seperti Yahudi bani Auf. Wa innal bar dunal ithim, dan yang baik akan dibedakan dengan yang jelek. Jadi walaupun mereka di agamanya, walaupun mereka tidak dipaksa masuk Islam, tetapi masalah keamanan tentunya dijaga bersama. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membolimi, tidak boleh melukai, tidak boleh. Itu semua sudah perkara yang disepakati oleh semua agama. Yang tidak boleh membolimi orang lain. Maka al-bar dunal ithim. Yani orang yang menepati perjanjian ini akan diperlakukan dan diberikan hak-haknya, berbeda dengan orang yang menyelisihi dan menentang perjanjian ini. Maka tentunya mereka akan dibedakan sebagai orang yang zalim. Wa inna mawali sa'laba ka anfusihim. Demikian pula mawali. Mawali adalah budak-budak Bani Sa'labah atau orang-orang yang bergabung dengan Bani Sa'labah, maka juga hak dan kewajibannya sama dengan Bani Sa'labah. Wa inna bitanata yahud ka anfusihim. Demikian pula bitanata yahud. Bitanah adalah teman-teman dekat mereka. Kalau memiliki orang-orang yang bersama Yahudi, dia bukan Yahudi, tapi bergabung dengan Yahudi, bersahabat dengan Yahudi, mungkin agamanya musyrik misalnya, maka hak dan kewajibannya sama dengan Yahudi. Wa innahu la yakhruj minhum ahadun illa bi idni Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya tidak ada yang keluar dari mereka kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini dengan kalimat Muhammad saja, tanpa ada kalimat Nabi atau Rasul. Artinya barakallahu fikum, mengingatkan kita pada perjanjian Hudaybiyah. Ketika disebutkan perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Tufail ibn Amr, musyrikin menolak. Kalau kami percaya dia Nabi, gak ada perjanjian ini. Tulis Muhammad saja. Perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Tufail bin Amr. Ali bin Abi Thalib bersumpah, wallahi aku tidak akan menghapusnya. Karena sudah bersumpah, maka Nabi berkata, aku yang menghapusnya. Mana tulisannya? Ditunjukkan tulisannya, maka Nabi hapus. Kalimat Rasulullahnya, kalimat Nabinya, maka berbunyi perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Tufail bin Amr. Di sini juga, karena dengan Yahudi, maka dikatakan dengan izin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innahu la yanhajizu ala ta'ri jarah. Wa innahu man fataka binafsihi fataka wa ahli baitihi illa man zalama. Dan sesungguhnya tidak terhalang siapa yang mau membalas luka atau mengkisas. Karena memang dalam Islam ada kisas, walaupun terhadap luka, al-ainu bil-aini, wal-anfu bil-anfi, wal-juruhu qisas, dan luka-luka ada qisasnya. Dan siapa yang fataka binafsiki fataka wa ahli baitihi illa man zalama, kecuali orang yang zalim, maka tidak bisa dia untuk diberikan haknya untuk membalas, karena dia yang zalim. Wa inna allaha ala abarri hadha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berpihak pada yang lebih baik diantara mereka. Wa inna ala al-yahudi nafaqatahum wa ala al-muslimina nafaqatahum, dan sesungguhnya kaum muslimin nafkah mereka sendiri dan orang-orang Yahudi nafkah mereka sendiri. Jadi kalau urusan sesama muslimin, urusan sesama Yahudi, maka antar mereka sendiri nafkahnya dan urusannya. Tetapi kalau diserang dari luar, maka kita bernafkah atau memberikan nafkah, mengeluarkan modal untuk mempertahankan negerinya bersama-sama. Wa inna bainahumun nasr ala man haraba ahla hadhihi sahifa. Dan antara mereka harus saling tolong-menolong seluruh orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini. Yang terikat dengan perjanjian ini bukan hanya muslimin. Muslimin, Yahudi, dan beberapa kaum yang bukan Yahudi, bukan muslimin, dan bergabung bersama Yahudi. Semua yang terikat dengan perjanjian ini, maka dikatakan alaihim bainahumun nasr. Mereka harus saling bantu-membantu, harus saling membela ketika ada serangan dari luar. Qala dikatakan lagi selanjutnya, wa innahu la ya'tham imru'un bihalifihi wa innan nasra lil madlum, dan bahwasanya tidak dosa kalau seseorang yang berbuat atau melakukan sesuatu antar mereka dengan orang yang bergabung dengan mereka. Wa innan nasra lil madlum, dan sesungguhnya pertolongan itu, pembelaan terhadap yang terzalimi. Wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharabin. Diulangi lagi yang tadi sudah disebut pertama, bahwa Yahudi seluruhnya harus mengeluarkan nafkahnya bersama kaum mukminin kalau mereka diperangi. Aynallaha wa hizbal mu'minin ala ridha bihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan hizibnya dan kaum mukminin ridha dengan itu. Wa inna Yathrib haramun jawfuha li ahli hadhihi shahifah. Dan bahwasanya Yathrib, Yathrib itu Madinah, nama lainnya Yathrib, dia terjaga, haram bermakna terjaga, seperti Masjidil Haram, tanah haram. Maka Yathrib haramun jawfuha, terjaga dalamnya, izinnya, untuk seluruh pemegang perjanjian ini harus saling menjaga. Wa innal jara kan nafsi ghairi mudar wala athim, dan sesungguhnya tetangga seperti dirinya, tetangga sama dengan tetangganya, ghairu mudar, tidak boleh saling merugikan, wala athim, tidak boleh saling berdosa atau membolimi. Wa innahu la tujaru hurmah illa biidni ahliha, dan sesungguhnya tidak boleh dilanggar al-hurmah, kehormatan, kecuali dengan izin isi rumahnya. Barakallahu fikum. Kehormatan adalah tentunya dari mulai pintu rumah ke dalam, itu hurmah. Hurmah dalam artian seseorang tidak boleh masuk seenaknya, harus izin dengan pemilik rumah. Wa innahu ma kana baina ahli hadhihi shahifah min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allahi war rasul ila Allahi azza wa jal wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kalau terjadi di antara orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini, berarti semuanya, musliminnya, yahudinya, dan yang lainnya, yang terikat dengan perjanjian ini, kalau terjadi hadas, satu kejadian, atau istijar, pertikaian, yang dikhawatirkan akan menjadi besar, akan menjadi peperangan dan sebagainya, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan dengan tegas, kepada Allah Azza wa Jal dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Mereka barakallahu fikum harus tunduk kalau terjadi pertikaian, diselesaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa inna Allah ala atqa ma fi hadhihi shahifah wa abarrihi, dan Allah Subhanahu wa taala di atas siapa yang paling takwa dan selalu bersama yang paling takwa dan yang paling baik. Wa innahu la tujaru Quraisy wa la man nasaraha, dan bahwasanya siapa yang ingin memberikan perlindungan, maka tidak boleh memberikan perlindungan kepada Quraisy. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin dengan Quraisy masih terjadi permusuhan. Bahkan nanti akan terjadi peperangan Badar, perang Uhud dan seterusnya dengan Quraisy. Maka seluruh penduduk Yathrib, musliminnya dan Yahudinya dan yang lain-lainnya, harus mengikuti perjanjian ini, tidak boleh melindungi atau memberikan perlindungan kepada Quraisy atau siapapun dari suku yang membela Quraisy. Wa inna bainahumun nasr ala man dahima Yathrib, dan sesungguhnya di antara mereka harus ada bantu membantu, saling menolong atas siapapun yang akan menghancurkan Yathrib atau akan menyerang Yathrib. Wa idza du'u ila sulhin yusalihunahu wa yalbisunahu fa innahum yusalihuna wa yalbisuna, maka kalau diajak untuk berdamai, maka seluruhnya harus ikut berdamai. Bisa dibayangkan kalau ternyata tidak kompak, yang ini berperang, yang ini damai. Ini namanya pengkhianatan. Seperti yang terjadi pada suku Yahudi Bani Quraidah. Ketika kaum muslimin menghadapi musuh yang sangat besar, yaitu pasukan Ahzab. Di sana ada Quraisynya, di sana ada Arab di sekitar Quraisynya, ada Yahudi Bani Ghatafan dan sebagainya. Tiba-tiba Bani Quraidah malah mendukung musuh. Maka ini pengkhianatan dan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ditulis. Maka selesai kaum muslimin memerangi Ahzab dan Allah menangkan kaum muslimin, maka Nabi menyatakan la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali dari Bani Quraidah, di tempat Bani Quraidah. Maksudnya segera ke sana, salat di sana. Maka berangkatlah mereka ke sana dan hampir maghrib mereka sampai di sana. Kemudian dikepung Yahudi Bani Quraidah. Mengapa demikian? Karena mereka berkhianat. Mengkhianati perjanjian yang sudah ditulis bahwa mereka harus saling membela, dan kalau berdamai, kaum muslimin berdamai, mereka semua harus berdamai. Kalau kaum muslimin berperang, mereka semua harus berperang. Tidak boleh sebagian berperang, sebagian damai. Barakallahu fiikum. Fa innahum yusallihuna wa yalbisun. Maka kalau diajak untuk berdamai dengan satu kaum, maka mereka seluruhnya, orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini, harus ikut berdamai. Wa innahum idza du'u ila mithli dzalik fa innahu lahum 'alal mu'minina illa man haraba fid din. Kalau mereka diajak yang seperti itu, maka juga mereka harus menerima. Fa inna lahum 'alal mu'minin, karena mereka pun berkewajiban seperti kewajiban kaum muslimin, illa man haraba fid din, kecuali yang memerangi dalam masalah agama. 'Ala kulli unasin hissatuhum min janibihim alladhi qibalahu wa inna yahudal aus wa mawalihim anfusahum 'ala mithli ma li ahli hadhihi as-sahifah ma'al barril mahad. Dan setiap orang bagian mereka di sisi mereka, dan mereka bersama-sama dalam satu suku mereka, dan sesungguhnya suku Bani Aus dan semua yang bergabung dengan suku Bani Aus, kewajiban mereka sama dengan kewajiban seluruh orang yang terikat dengan perjanjian ini. Ma'al barril mahab, ini semua untuk orang-orang yang baik, yang tidak zalim. Min ahli hadhihi sahifah, dari semua yang terikat dengan lembar perjanjian ini. Wa innal barra dunal ithim. Diulangi lagi. Al-bar berbeda dengan al-ithim. Orang yang menepati perjanjian ini berbeda dengan orang yang tidak menepatinya. Orang yang tidak menepatinya disebut dengan ithim atau asim. La yaksib kasibun illa ala nafsih. Siapa yang berbuat kedzaliman maka tidak dirugikan kecuali dirinya sendiri. Innallaha ala asdaqi ma fiha sahifah wa abarrihi. Dan sungguhnya Allah di atas yang paling benar di antara apa yang sudah ditulis ini, dan Allah berpihak pada orang-orang yang baiknya. Wa annahu la yahulu hadhil kitab duna zalim au asim. Sesungguhnya kitab ini la yahulu duna zalim au atim, wa innahu man kharaja amin wa man qa'ada amin bil madinah illa man zalama wa athima. Maka tidak akan terhalang dengan surat perjanjian ini kecuali yang zalim dan pendosa. Siapa yang duduk aman, siapa yang tinggal di sini aman, siapa yang memegang perjanjian ini aman, kecuali orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa. Wa innallaha jarun liman barra wattaqa. Sesungguhnya Allah pembela, pembela orang yang berbuat baik, pembela orang yang bertakwa. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama orang yang baik, bersama orang yang bertakwa. Selesai perjanjian. Ikhwani fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, setelah ditulisnya perjanjian ini, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina ashabihi minal muhajirin wal ansar. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan para sahabatnya dari kalangan ansar. Faqala fima balagana, maka beliau berkata sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami, wa na'udzu billahi an naqula alaihi ma lam yaqul, dan aku berlindung kepada Allah untuk mengucapkan sesuatu yang beliau tidak ucapkan. Ini beliau berlindung kepada Allah jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak ucapkan. Ta'akhaw fillahi akhawaini akhawain, kata Nabi SAW, saling bersaudaralah kalian dua orang dua orang, satu dari muhajirin, satu dari kalangan ansar, satu dari muhajirin, satu dari kalangan ansar. Maka karena Nabi memerintahkan ta'akhaw fillah, hendaklah saling kalian saling bersaudara karena Allah dua orang dua orang. Tsumma akhadha bi yadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu faqala hadha akhi, fakana Rasulullah sallam sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Nabi mengambil tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, ini saudaraku. Muhajirin dan Ansar. Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW, mana yang muhajirin, mana yang ansar? Ikhwan ibn a'azakumullah, sejak perjanjian di Aqabah dengan orang-orang ansar, Rasulullah SAW menyatakan, ana minal ansar. Aku bersama kalian dan aku keluarga kalian. Dan jagalah diriku seperti kalian menjaga keluarga-keluarga kalian, anak dan istri kalian. Balidamdam walhadmul hadam. Darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran. Artinya kita bersama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Oleh karena itulah ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW tidak kembali ke Mekah. Dan kemudian menyatakan ketika orang-orang Ansar sedih, khawatir Rasulullah SAW meninggalkan mereka ke Mekah, karena Mekah sudah dibuka, sudah dimenangkan. Dan ketika pembagian pampasan perang, Rasulullah SAW membagikan hampir semuanya untuk tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Maka mereka gelisah. Dan ada seorang dari kalangan munafik yang membisikkan-bisikkan-bisikkan, Rasulullah SAW sudah cenderung kepada Quraisy, sudah membagikan pampasan perangnya pada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Sebentar lagi dia juga akan kembali ke Quraisy meninggalkan kalian. Maka Rasulullah SAW dengar dan kemudian mengumpulkan orang-orang Ansar. Apakah kalian begini dan begitu? Apakah kalian berbicara begini dan begitu? Mereka diam, tidak berani menjawab. Jawab. Qulu, kalau kalian mau, kalian bisa berkata, bukankah kami menolong engkau di Madinah? Bukankah kami telah memberikan tempat bagimu? Bukankah kami telah membela kamu? Kulu, ucapkan, kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bagaimana pendapat kalian? Kalau aku berikan harta pampasan perang seluruhnya kepada mereka, dan kemudian aku kembali kepada kalian ke Madinah, apakah kalian ridho dengan pembagian ini? Mereka menjawab, ridho, kami ridho, radina ya Rasulullah. Kami ridho ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan mendoakan mereka. Allahumma rahmil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang ansar dan anak-anaknya orang ansar dan anak-anaknya anak-anak orang ansar. Tiga keturunan didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengaku dan mengatakan bahwa aku satu dari kalangan kalian. Aku adalah satu orang dari kalangan kalian. Maka Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib sebagai muhajirin. Ini saudaraku. Fakana Rasulullah SAW sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa rasul rabbil alamin alladhi laysa lahu nadhirun wala nadhir. Rasulullah SAW adalah tokohnya para rasul, imamnya orang-orang yang takwa, rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin, laisa lahu khatirun wala nadhir, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyamainya minal ibad. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akhawain, wa kana Hamzah ibn Abdul Muttalib asadullah, kemudian Hamzah ibn Abdul Muttalib singa Allah, wa asadu rasulih, dan singa rasulnya radhiyallahu taala anhu akhawaini, wa kana Hamzah ibn Abdul Muttalib ammi Rasulillah paman Rasulullah sallam, wa Zaid ibn Harithah maula Rasulullah sallam akhawain, mengambil Zaid ibn Harith maula Rasulillah. Wa ilaihi awsa Hamzah yawma Uhud hina hadarahu al-qital, dan beliau yang mewasiatkan kepada dia, kepada Zaid pada perang Uhud, ketika didatangi peperangan dan ketika dia terbunuh atau tertikam dengan tombak, in hadatsa bihi haditsul maut, kalau aku terkena kejadian yang mematikan, maka aku berwasiat, wasiatnya kepada saudaranya yang dipersaudarakan saat itu. Wa Ja'far ibn Abi Thalib dzul janahain at-tayyar, Ja'far ibn Abi Thalib yang dijuluki dengan dzul janahain at-tayyar, dzul janahain pemilik dua sayap, at-tayyar yang terbang dengan kedua sayapnya radhiyallahu taala anhu, dipersaudarakan dengan Mu'ad ibn Jabal, akhu Bani Salimah akhawain, menjadi dua saudara. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ibn Abi Quhafah dengan Kharijah ibn Zuhair bersaudara akhawaini. Wa Umar ibn Khattab dengan Itban ibn Malik akhawaini. Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan Sa'ad ibn Mu'ad dari kalangan Ansar bersaudara atau dipersaudarakan. Wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Rabi' akhawaini. Abdurrahman ibn Auf dari kalangan Muhajirin dan Sa'ad ibn Rabi' dari Ansar akhawaini. Wa Zubair ibn Awam wa Salamah ibn Waqash akhawaini. Dan juga Zubair ibn Awam dan Salamah ibn Waqash menjadi dua saudara. Wa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dengan Aus ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, Aus ibn Thabit ibn al-Mundhir akhawaini, menjadi dua saudara. Wa Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu menjadi akhawaini. Wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail dengan Ubay ibn Ka'ab akhawaini radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa Mus'ab ibn Umair wa Abu Ayyub Khalid ibn Zaid akhawain. Demikian pula Mus'ab ibn Umair dengan Abu Ayyub Khalid ibn Zaid juga menjadi dua saudara. Wa Abu Hudzaifah ibn Utbah wa Abbad ibn Bishr dipersaudarakan jadi dua saudara radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa Ammar ibn Yasir dan Hudzaifah ibn Yaman, Ammar dengan Hudzaifah ibn Yaman menjadi dua saudara. Wa Abu Dzar al-Ghifari dan Mundhir ibn Amr menjadi dua saudara. Wa kana Hatib ibn Abi Balta'ah wa Uwaim ibn Sa'idah akhawaini. Demikian pula Hatib ibn Abi Balta'ah dari Muhajirin dengan Uwaim ibn Sa'idah dari Ansar menjadi dua saudara. Wa Salman al-Farisi dan Abu Darda menjadi dua saudara. Wa Bilal maula Abi Bakar, Bilal yang bekas budak yang diperdekakan oleh Abu Bakar, dan Abu Ruwaihah akhawaini menjadi dua saudara. Fahaulai man samma lana, kata Ibnu Ishaq, mereka inilah yang disampaikan pada kami riwayatnya. Artinya bukan tidak ada lagi, ada, tapi yang disampaikan pada kami ini nama-nama tadi. Mimman kana Rasulullah sallam akha bainahum min ashabi, mereka adalah orang-orang yang Rasulullah sallam persaudarakan sahabat-sahabatnya dari Muhajirin dengan sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Dan ini cara beliau alaihi salatu wassalam untuk menjadikan Madinah Yathrib penduduknya satu saudara semuanya. Tidak lagi diangkat kesukuan, tidak lagi diangkat perbedaan-perbedaan, karena menjadi saudara satu dengan lainnya. Ikhwan fillah na'udzubillah, dan biasanya provokator yang ingin memecah belah satu kaum mesti akan diangkat perkara perbedaannya. Mesti akan diangkat kesukuannya. Bahwa kamu itu suku pemilik tempat ini. Sedangkan mereka pendatang. Lihat kejadian di tempat kita, di sekitar kita. Sering terjadi pertikaian di antara masyarakat karena penduduk setempat dengan pendatang. Sampai terjadi pembantaian, sama urusannya. Ini tempat kami, kalian pendatang. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengajak pada mereka agar bersaudara. Pendatang yaitu muhajirin dan pemilik tempat yaitu ansar dipersaudarakan dua orang, dua orang, dua orang. Mereka saling membantu, saling menolong, saling menyayangi seperti dua saudara. Bahkan hampir-hampir mereka saling mewarisi. Tetapi ketika turun hukum waris, bahwa tidak mewarisi kecuali kerabat yang dekat dari turunannya, maka mereka hanya memberikan wasiat. Aku wasiatkan kalau aku mati, berikan pada si fulan saudaraku. Ikhwan bin a'azakum, dan itu boleh dengan tidak lebih dari sepertiga untuk mewasiatkan pada orang-orang atau untuk orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Khabarul adzan. Yang berikutnya adalah berita tentang adzan. Falamma tma'anna Rasulullah SAW bil Madinah. Ketika mulai tenang dan tenteram Rasulullah SAW di Madinah. Wajtama' ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin. Dan ketika sudah berdatangan saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Wajtama' ma'al ansar. Dan sudah berkumpul bersama orang-orang ansar. Istahkama amrul Islam. Maka urusan Islam semakin kokoh. Urusan Islam semakin kuat. Faqamatus salah. Wafuridatiz zakah. Wasiyam. Waqamatil hudud. Maka di Madinah salat bisa ditegakkan. Dan kewajiban zakat bisa dilaksanakan. Dan puasa juga bisa dipraktekan. Waqamatil hudud. Dan bahkan ditegakkan hukum-hukum had. Hukum had itu hukum yang ditentukan oleh Allah langsung dalam Quran. Di dalam sebuah negara Islam atau sebuah pemerintahan Islam, maka di sana hukum ada dua jenis. Ada hukum hudud, ada hukum ta'zir. Hukum hudud adalah apa yang sudah ditentukan langsung oleh Allah di dalam Quran. Siapa yang mencuri lebih dari sekian dipotong tangannya, siapa yang berzina kalau belum menikah dicambuk. Dengan 100 kali cambukan, kalau sudah berzina maka dia, kalau sudah pernah menikah dia berzina maka dirajam. Kemudian qisas, itu semua hukum-hukum hudud. Selebihnya adalah ta'zir. Ta'zir itu sesuai dengan kebijakan penguasa saat itu. Barakallahu fikum, sehingga para ulama menyatakan tidak mengapa kalau pemerintah saat itu, penguasa saat itu memberikan sesuatu hukuman-hukuman lain. Yani misalnya cambukan dengan sekian puluh bagi orang yang terlambat sholat, apalagi tidak sholat berjamaah misal. Ya. Itu tidak mengapa. Walaupun itu bukan hukum had. Ya. Berbeda dengan yang tadi. Demikian pula boleh hukum dengan habs. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tetapi bukan merubah yang sudah ada dalam hukum-hukum had. Yang sudah dalam hukum-hukum had tidak boleh dirubah. Tetapi barakallahu fikum, mereka memiliki hak ta'zir apapun yang membuat jera pelaku dosa. Qala wa furidatil halal wal haram, dan ditegakkan pula halal dan haram. Wa tabawwa'al Islam baina adhurihim, maka Islam sudah berdiri tegak di tengah-tengah mereka. Wa kana hadzal hayy min al ansar humul ladzina tabawwa'u ad-dar wal iman. Maka mereka lah penduduk setempat dari kalangan Ansar, dari orang-orang beriman yang memberikan tempat kepada Rasulullah dan juga kepada muhajirin yang datang dan memberikan keimanan sebelum mereka datang. Artinya sudah mempersiapkan tempatnya dan mempersiapkan keimanan. Itulah mereka kelebihan kaum Ansar. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّهْرَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Itu kaum Ansar. وَقَدْ كَانَ رَسُولَ سَلَّمْ شِينَ قَدِيمَهَا إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسِ إِلَيْهِ لِلصَّلَةِ لِهِينِ مَوَقِتِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةِ. Tadinya mereka sholat otomatis ketika waktu sholat mereka datang, tanpa dipanggil, tanpa ada panggilan apapun. Sampai kemudian datang syariat Allah, Allah turunkan perintah untuk memanggilnya dengan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.